الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار غر الميمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز في أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وأيتها المسلمات رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, nikmat Allah kepada kita senantiasa membersamai keberadaan kita. Pada subuh ini kita diizinkannya kembali menikmati majlis ini. Mudah-mudahan membawa ketenangan, menurunkan rahmat Ar-Rahim Ar-Rahman, kemudian mudah-mudahan dibanggakan Allah di kalangan masyarakat di atas. Dan di saat kita selesai, mudah-mudahan kita diberikan hadiah berupa maghfirah, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan alam yang mudah-mudahan senantiasa ada di hati kita, kita cintai, kita ta'zim dan kita hormati melebihi cinta kita, hormat kita dan ta'zim kita kepada siapapun. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kemudian doa kita untuk orang-orang tua kita, guru, para ustaz, ustazah dan para ulama kita, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, pada saat ini kita belajar kepadanya. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan taufik, berikan inayah, hidayah, sehingga sampai akhir hayat dengan husnul khatimah. Amin. Dan semoga yang sudah mendahului kita, Allah ampuni segala dosa, Allah lipat gandakan pahala, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah ini. Masih pembahasan tentang keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadanya, dan bahwasanya beliau telah mengikuti kewajiban tersebut, dan bahwasanya beliau di atas hidayah dan memberi petunjuk hidayah kepada siapa yang mau mengikutinya. Kemudian beliau membahas tentang pembagian sunnah Nabi dengan Al-Quranul Karim kepada tiga bagian. Yang pertama dan kedua disepakati ulama, yaitu bahwasanya datang secara tekstual, secara lengkap, secara terperinci dalam Al-Quranul Karim, dan datang pula dalam sunnah seperti itu. Sama persis dengan apa yang Allah naskan dalam Al-Quranul Karim. Ini disepakati oleh para ulama. Yang kedua adalah dalam Al-Quranul Karim bersifat umum atau bersifat garis-garis besar. Lalu datang As-Sunnah menjelaskan secara rinci. Dalam bahasa kita sebagai juknis dan juklaknya, petunjuk teknis dan pelaksanaannya ada dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Ini juga disepakati oleh para ulama tentang hujjiyahnya. Dan yang ketiga adalah tidak terdapat dalam Al-Quranul Karim secara nas, secara khusus dalam masalah tersebut. Tapi ada hanya dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berikhtilaf ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan dia hujjah karena Allah telah mewajibkan, memfardukan kita taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti dalil umum ini menjadi alasan untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Allah sudah memberikan jaminan pemeliharaan terhadap Nabi atau menjadikan Nabi itu maksum dari kesalahan. Ada pula yang mengatakan tidak. Tidak ada satu pun sunnah Nabi kecuali ada hukum asalnya dalam Al-Quranul Karim. Tidak satu pun sunnah Nabi kecuali ada hukum asalnya dalam Al-Quranul Karim secara umum dan global. Misalnya ketika dilarang salah satu dari jenis jual beli, maka kata ulama ini, segala jual beli yang mengandung unsur riba atau mendatangkan mudarat atau penipuan kan dilarang. Nah, ini pasti tidak keluar dari larangan tersebut. Pasti tidak keluar dari larangan yang mendatangkan mudarat tersebut. Maka sunnah ini sebenarnya ada landasan pokoknya dalam Al-Quranul Karim. Ada pula yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril memasukkan dalam hati Nabi alaihi salatu wasalam apa yang akan dikatakannya atau disunnahkannya. Ala kulli hal, dari sisi ini mereka hanya beriktilaf secara dari sisi secara lafzi, secara hujjah juga pada umumnya mereka mengakui itu hujjah dan dijadikan landasan. Sebagai kesimpulannya bahwasanya hujjahnya As-Sunnah An-Nabawiyah dari sisi hujjahnya sama dengan Al-Quranul Karim. Cuma dari sisi martabat tingkatannya Al-Quran lebih tinggi. Al-Sunnah An-Nabawiyah, sunnah itu juga dari sisi hujjah sama kuatnya dengan Al-Quranul Karim. Artinya sama-sama dijadikan hujjah. Inilah mazhabnya Ahlus Sunnati wal Jamaah di kalangan As-Salaf wal Khalaf, dan tidak berbeda dalam masalah ini kecuali sebagian ahlu al-ahwa yang membeda-bedakan antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga ada yang dipakai dalam masalah akidah, ada yang tidak, dan ini tidak dikenali pembedaannya di kalangan As-Salaf. Khususnya Nabi sendiri alaihi salatu wassalam tidak membeda-bedakan antara sunnah yang mutawatirah dengan as-sunnah al-ahad. Sama. Hujjah dalam akidah, hujjah dalam ibadah, hujjah dalam muamalah, semuanya. Karena pada intinya pembagian klasifikasi ini datang dari para fuqaha dari sisi untuk memudahkan pembelajaran. Ini bab akidah, ini bab ibadah, ini pada intinya semuanya, semua itu mesti dikaitkan dengan akidah. Misalnya masalah salat seperti ini sah atau tidak, sah atau tidaknya di sisi siapa? Di sisi kita atau di sisi Allah? Di sisi Allah. Berarti berkeyakinan ini sah menurut Allah, akidah atau tidak? Akidah. Jual beli ini salih atau fasid, sah atau gad atau batal, ya, menurut kita atau menurut Allah? Menurut Allah lagi, berarti akidah lagi. Akhlak misalnya, akhlak ini terpuji atau disukai, diridai di sisi siapa? Di sisi Allah lagi. Karena di sini berapa banyak yang dianggap akhlak, dianggap sebagai kelakuan budi baik, tapi di sisi Allah belum tentu diterima. Misalnya masalah masalah perempuan yang dalam hal ini mungkin jadi santriwati kita. Santriwati tentu menurut tradisinya mesti salam sama kiai, dan bahkan mesti cium tangan. Nah, kiai karena sayang sama santriwatinya cium pula ubun-ubunnya. Ya kan, kan tidak ada apa-apa, kan anak saya itu, ya. Ini tradisi memang, dari sisi kita dianggap ini tradisi baik. Sang santriwati hormat sama kiainya, kiai sayang sama santriwatinya. Kadang-kadang saking merasa dekatnya, kadang-kadang sang santriwati disuruh duduk berdekatan dengan kiainya. Kan enggak apa-apa. Kiai udah tua, ini masih muda. Ternyata tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Ya, siapa tahu yang apa dalam hati. Nah, ini tradisi bagus menurut tradisi kita, menurut budaya sebagian masyarakat. Tapi di sisi Allah terpuji atau tercela? Tercela. Maka yang seperti ini, jadi sah tidak sahnya itu semuanya pasti dikembalikan pada Allah. Ini bagian dari akidah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seluruh dakwah Nabi itu adalah akidah. Karena semuanya dikaitkan dengan Allah. Taat pada Allah dan taat pada Rasulullah SAW. Taat pada Allah menghasilkan ikhlas sebagai aplikasi kalimat La ilaha illallah. Dan taat pada Rasulullah SAW menghasilkan ittiba', hanya mengikut Nabi SAW. Dan ini adalah tahqiq aplikasi dari kalimat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah rukun diterimanya amal itu. Satu, mesti tahqiq la ilaha illallah, ikhlas. Yang kedua, mesti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Ini hukum asalnya, tidak boleh keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga masalah dunia pun, seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kita ikut Nabi alaihi salatu wasallam. Ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Ada sunnahnya. Sehingga pakai gelas ini, ada sunnahnya. Pakai botol ini, ada sunnahnya. Pakai mikrofon, siapa bilang ini bid'ah? Kalau bid'ah pun namanya bid'ah hasanah ini. Karena Nabi sudah mensunnahkan. Dalam sunnah Nabi adalah, antum a'lamu bi umuri duniakum, kamu lebih paham urusan dunia kalau. Jadi mana urusan dunia, sunnahnya adalah ikut perkembangan zaman. Ikut perkembangan zaman. Dulu zaman Nabi tidak ada kamera ini untuk dakwah. Sekarang pakai kamera. Berarti sunnah, masalah dunia atau masalah akhirat ini? Masalah dunia. Maka antum a'lamu bi umuri duniakum. Jadi naik unta ke masjid, sunnah apa tidak? Sunnah. Naik mobil, sunnah juga. Apalagi ada dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa pada suatu saat nanti umatku naik kendaraannya dari dalam. Tidak ada zaman Nabi ini orang melubangi perut unta lalu duduk di dalamnya, enggak ada. Dan ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada kendaraan. Allah SWT juga ada menggambarkan. Ketika Allah menyebutkan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan bagi kalian al khayl, kuda, wal bighal, bagal, wal hamir, keledai-keledai, litarkabuha wa zina, untuk jadi kendaraan kalian dan jadi perhiasan hidup kalian. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan ciptakan lagi hal-hal yang belum kalian ketahui. Berarti pakai kendaraan yang tak ada zaman Nabi adalah sunnah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jelas? Ya, kalau ada bilang nanti mikrofon, TV, bid'ah, tidak. kecuali bid'ah lughawiyah yang dimaksud dengan tidak ada zaman Nabi memang, tapi Nabi sudah halal kan? Sudah halal kan? Sudah, selama tidak bercanggah dengan asy-syari'ah al-islamiyah, sehingga tidak ada nanti lagi mengatakan oh, kalau tidak beribadah ini tidak boleh secara ini, tentu antum mikrofon pakai dakwah mikrofon bid'ah juga, tidak, ini tidak bid'ah kawan, ini namanya sunnah antum aja yang namanya kan bid'ah. Sama cukur rambut juga, dulu pakai pisau, dulu pakai apa, pakai pedang pakai pisau, sekarang pakai pisau cukur khusus ya, ya sendiri aja udah bisa cukur sekarang kan. Nah, jadi itu tidak bid'ah, kecuali bid'ah menurut bahasa bid'ah lughawiyah. Secara umum itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada lagi nanti menghujah kepada kita, menghujat kita bahwasanya kalian pakai mikrofon zaman Nabi enggak ada apa. Dan ini pakai karpet zaman Nabi enggak ada karpet dan seterusnya, enggak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi semuanya ada sunnahnya sebenarnya, cuman kita yang memposisinya tidak, kadang-kadang tidak tepat. Ya, pastilah yang namanya manusia pasti ada salahnya. Seperti yang berada di jalur yang benar saja bisa salah, apalagi yang jauh dari jalur yang benar. Nah inilah. Tetapi kemungkinan salah dari yang di luar jalur lebih besar daripada yang di atas jalur yang benar. Jelas enggak? Makanya kita berusaha untuk senantiasa berada di jalur yang benar. Makanya jalur benar adalah dalam segala keadaan ditanyakan apa petunjuk umumnya dan mana petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Ada yang sudah dibatasi, ada yang dibuka seluas-luasnya. Nah, yang dibatasi jangan dibuka, yang dibuka seluasnya jangan ditutup. Yang bersifat umum jangan dibuat secara khusus, yang khusus jangan diberlakukan secara umum. Barangkali contohnya, doa khusus masuk WC misalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, jangan dibawa ke segala yang bersifat buruk. Jelas tak? Nanti masuk ke pasar, oh banyak syaitannya sih, baca pula Allahumma inni a'udzubika minal. Nah, maka yang khusus tak boleh diumumkan. Sebagaimana yang bersifat umum jangan dikhususkan. Kan itu ya Pak Edi ya? Berdoa misalnya kapan saja boleh. Tetapi ketika antum khususkan dengan amalan tertentu, jadi enggak boleh, jadi mengada-ngada kita. Misalnya antum nak baca la ilaha illallah misalnya, kapan aja boleh. Nak mau tidur, bangun tidur dan sebagainya. Tapi kan kalau sudah antum khususkan setiap bangun tidur saya baca la ilaha illallah 3333 kali. Kalau tersalah diulang lagi. Akhirnya kapan antum wuduknya nanti? Apalagi kan ke toilet pula mau ke WC. Artinya menyulitkan kita. Boleh tak? Boleh. Bilangan berapapun? Boleh berapa? Tapi jangan dikhususkan karena dia bersifat umum. Disinilah kadang-kadang pemakaian itu yang terjadi membuat kita berselisih itu di situ terus. Ya ketika yang umum antum jadikan amalah yang khusus dan yang khusus antum jadikan amaliah umum. Makanya ini kan mulai keluar jalur ini. Sudah mulai keluar jalur. Saya katakan keluar dari jalur utama selalu kebijakan tidak sama. Pasti ulama berbeda itu, pasti. Kalau sudah keluar dari jalur utama, ini sunnahnya begini ya, umum, lalu datang sebagian ulama menjadikannya khusus. Nanti terjadi ikhtilaf di dalamnya. Yang sebagian, oh jangan terlalu keraslah, umat ini harus bebaslah. Nah, itu kan? Akhirnya yang suka bebas-bebas, terjun bebas, akhirnya setuju dengan ulama ini. Tapi yang konsisten istiqamah enggak. Saya enggak ikut ini. Akhirnya terbelahlah umat gara-gara keluar dari jalur utama. Jelas ya? Jelas. Makanya kita jangan jadi orang yang punya potensi untuk memecah barisan umat dengan cara membuat-buat. Itulah Nabi pesan. Jangan membuat-buat. Karena segala yang dibuat-buat itu adalah adalah bid'ah. Bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah enggak semuanya saya. Tapi Allah musta'an. Akhirnya kita dalam menafsirkan yang jelas ini pun jadi enggak. Yang menafsirkan yang sudah jelas saja jadi enggak jelas. Sebab apa? Karena keluar dari jalur utama tadi. Ada beberapa sampel yang dilakukan oleh sebagian baik di kalangan sahabat, tabi'in dan sebagainya. lalu kita pegang yang sedikit itu atau satu sampel itu, karena biasa dengan sistem multi-stake random sampling. Jadi ambil sampel beracak di setiap tingkat sehingga hasilnya baca acak di setiap tingkat. Akhirnya asal ada sampel satu dipegang teguh-teguh, ini yang semua atau hampir semua umat tidak menerimanya, dianggap sebagai terlalu keras dalam ininya. Jadi kalau muslimin muslim, sangatlah sekarang masalah music misalnya, hari ini orang ribut juga kan, sampai sang raja pun turun tangan, subhanallah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, ya seluruh ulama mazhab sepakat bahwa dia adalah, saya tonton yang bilang, saya bilang dilarang aja. Kaum muslimin, ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm yang tersendiri, yang dalilnya sangat lemah, lalu diikuti oleh orang-orang yang taklid kepadanya sepanjang masa, akhirnya dibuatlah apa namanya alasan-alasan dan modus-modus, ya sehingga kalau dakwah enggak apa-apa. Coba yang bilang dakwah enggak apa-apa itu, dakwah hasilnya atau dosa? Hah? Yang bilang itu, dulu di zaman Nabi tidak ada televisi, sekarang pakai televisi dakwah. Sekarang dulu zaman Nabi tidak ada musik, tidak ada musik zaman Nabi. Ada tak? Nabi pakai tak? Justru dilarangnya. Ketika perang Uhud, perang apapun dengan orang Quraisy selalu bawa grup bandnya. Iya, ada grupnya, ada vokal grupnya, dan penari-penarinya yang hampir telanjang, orang-orang gadisnya dibawa semua itu, para budak-budak nita. Ya memang pada masa itu yang menyanyi itu adalah budak. Orang perempuan merdeka tidak ada, tidak boleh, karena dianggap itu profesi orang rendahan. Hari ini aja dianggap sebagai profesi orang kelas berkelas, high class. Kalau dulu tidak, yang menyanyi zaman jahiliyah itu adalah budak, para budak. Jadi tolong catat itu, para budak sejak zaman jahiliyah yang menyanyi itu adalah budak nita. Kalau sekarang namanya biduanita. Kaum muslimin dan muslimat, dah jelas itu tidak halalnya. Nabi tidak membuat tandingan, kalian bikin lagu-lagu syirik, kami bikin lagu Islam. Enggak ada. Nabi sudah tegaskan akan ada zamannya nanti. Umatku, sebagian umatku menghalalkan. Berarti asalnya haram. Makanya kita tidak bisa menghapus ini, karena sudah mukjizat Nabi bahwa akan ada orang yang menghalalkan. Tidak mungkin orang biasa, pasti orang berilmu. Pasti orang berilmu. Dulu di agama lain pun seperti itu. Ya setelah lemahnya istiqamah umat dalam beragama, lalu datang sebagian ulamanya yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sebabnya banyak sebabnya. Kadang desakan masyarakat juga. Ustaz kalau sebut segalanya haram besok tidak diundang, bisa saja. Atau rusak ininya, reputasinya, popularitasnya. Makanya sebenarnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berat, tetapi nikmat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Kemudian setelah itu beliau datang menjelaskan, wa ayyu hadza kana faqad bayyanallahu annahu farada fihi ta'ata rasulih. Bagaimanapun ini, baik ada landasan pokoknya dalam Al-Quran menurut pendapat sebagian, atau tetap wajib mentaati Rasulullah SAW walaupun tidak ada hukum asalnya dalam Al-Quran, atau Allah sendiri yang mengilhamkan, memasukkan ke dalam hati Nabi SAW melalui malaikat Jibril Assalam. Bagaimanapun kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini ikhtilafnya boleh katakan suri. Faqad bayyanallahu annahu farada fihi ta'ata rasulih, maka Allah benar-benar sudah menyerangkan bahwa ia memfardukan taat kepada Rasulnya. Allah sudah menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya mesti taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimanapun, apakah ada hukum asal, tak ada hukum asalnya, ini ziyadah ala nas atau bukan, tidak ada masalah, tetap wajib diikuti. Ini yang ingin sampai Imam Asy-Syafi'i kepada konklusi ini. bahwa kesimpulan netijahnya tetap wajib mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting dalam kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam kaidah-kaidah usul fikih ini penting sekali. Jadi makanya sunnah Nabi itu menurut Imam Syafi'i lebih tinggi dari kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia. Walaupun kaidah itu adalah kesimpulan dari berbagai dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi tetap likulli qa'idatin istisna au mustasna. Setiap kaidah itu pasti ada yang dikecualikan. Dengan apa kita kecualikan? Dengan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam atau ijma'nya umat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Walam yaj'al li ahadin min khalqihi uzran bikhilafi amrin arafahu min amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak menjadikan satu pun alasan bagi makhluknya. Allah tak jadikan satu pun alasan uzur bagi orang yang mengetahui perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyalahinya. Diulang. Walam yaj'al li ahadin min khalqi uzran. Tak satu pun alasan diberikan kepada seorang pun dari makhluknya. Tentu yang dimaksud makhluk di sini bukan makhluk tumbuh-tumbuhan, tidak, bukan hewan, kita manusia. Bagi makhluknya tak ada alasan bikhilafi amrin untuk menyalahi perintah. Arafahu min amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia ketahui di antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seirama dengan perkataan beliau dalam satu tempat nanti, la yahillu li ahadin istabanat lahu sunnah ayyada'aha liqawli ahadin kainan man kan. Tidak halal bagi seseorang apabila jelas baginya sunnah dalam suatu masalah, tentu masalah agama kan, jelas sunnahnya, ayyada'aha dia tinggalkan sunnah itu, liqawli ahadin karena mengikut perkataan seseorang. Tentu maksudnya bukan orang awam, orang biasa, tidak, pasti ulama maksudnya, karena tidak mungkin orang mengikuti kecuali orang berilmu, sah? Liqawli ahadin, perkataan seorang pun, kainan man kan, siapapun orangnya. Makanya aneh bin ajaib bila di akhir zaman ini orang mewajibkan ikut imam tertentu, tidak boleh keluar daripadanya. Kan aneh ini. Ditambah lagi dengan semua imam anti dengan pendapat ini. Imam mazhab baik Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, semuanya memfatwakan tidak boleh taat mutlak kepada mereka. Bahkan dengan tegas keempat imam mengatakan wajib bagi seseorang meninggalkan pendapat saya bila bertentangan dengan sunnah. Jelas. Lalu di mana antum mewajibkan bahwa orang mesti taklid ke satu mazhab saja, tidak boleh ke mazhab yang lain, tidak boleh keluar dari mazhab sejengkal pun. Yang kedua, tak ada satu pun yang istiqamah dengan pendapat ini. Tak satu pun, dimanapun, orang yang bisa hidup dengan hanya satu mazhab dalam segala masalah. Buat contoh, tidak usah lah, nanti antum marah dengan saya. Nah, tidak bisa. Misalnya di Indonesia mesti bermadzhab Syafi'i semuanya, sehingga kalau tidak Syafi'i tidak diterima jadi menantu saya. Tidak ada. Siapapun yang mengatakan ini, dia sendiri tidak bisa keluar, tidak bisa istiqamah di madzhab Syafi'i. Contoh asal saja. Contoh yang pertama, nanti Ustaz jangan tahlilan. Jangan tahlilan menghadiahkan pahala bagi yang sudah meninggal, sebab itu tidak diterima di mazhab Imam Syafi'i. Baru satu. Belum lagi nanti mulidan, belum lagi isra'an, belum lagi istighasaan dan sebagainya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Hanya repot sendiri kita nanti. Repot sendiri. Makanya kembali kepada yang dikatakan Nabi SAW, tidak boleh, tidak ada alasan bagi seorang pun bila jelas baginya perintah Rasulullah SAW dalam satu masalah, lalu dia bilang, ya Rasulullah, mazhab saya mazhab Syafi'i, kita tidak semazhab, boleh? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Cuman kalau alasan misalnya suatu masalah itu sunat, tidak biasa dikerjakan dalam satu tempat, kalau dikerjakan menimbulkan masalah yang lebih berat, mudarat, jelas? Lalu kita katakan untuk saat ini belum dilaksanakan dan jangan dipaksakan. Itu betul. Ini namanya bukan menolak, tapi hikmah dalam dakwah. Jelas? Contoh ya. Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat antara azan dan qamat maghrib disunatkan. Betul? Diwajib, disunatkan. Nah, apakah sunnah ini berdiri atau tidak? Kebanyakan tidak. Kebanyakan tidak, dengan berbagai alasan bahwa waktu singkat. Dan dulu mazhab Abu Hanifah bahwa mereka mungkin waktu itu di Kufah belum sampai hadisnya, sehingga terlahirlah ijtihad birra'i, dengan pendapat bahwa maghrib waktunya singkat, maka segera salat. Maka ini yang masyhur di mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tetapi yang dari Nabi alaihissalam jelas ada antara dua azan dan qamat ada salat. Maka di tempat yang belum terbiasa, kita tidak langsung ambil alih kuasa. Jangan dia mau pula. Tidak. Tetapi menyampaikan, disampaikan atau tidak? Disampaikan. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah, saya tidak tahu riwayat sahih atau tidak. Ada yang tahu mengatakan bahwa dia tidak mengamalkan itu. Karena orang-orang Ahnab lebih dulu di Baghdad mengamalkan yang tidak ini. Tapi apakah berhenti beliau menuliskan dalam musnadnya? Berhenti dia? Tidak, tetap dia riwayatkan. Imam Al-Bukhari dalam hadis Abu Hurairah dalam sahihnya dia hapus ayat ini, hadis ini juga tidak, tetap diriwayatkan. Dan bila ada kesempatan untuk mengamalkan, maka itu lebih tepat daripada bertahan di yang lama yang tidak berdalil tadi. Bukan berarti, tidak boleh didakwakan. Ini namanya kitmanul ilmi. Dan itu tidak dilakukan oleh ulama. Beda antara menyampaikan ilmu dengan mengamalkan ilmu diundur karena maslahat atau menghindari mafsadah. Jelas? Jadi kita mengakui, bila ada kesempatan dan ada peluang, kita katakan, ada yang mau merubah, ya kita rubah. Karena itulah tak halal bagi kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila jelas sunnah dari Nabi, lalu kita tinggalkan karena pendapat orang lain. Jelas? Jelas loh? Jadi beda antara mengundur, mengamalkan, karena tidak wajib. Karena tidak wajib meninggalkan fadilah, karena ada mafsada, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yaitu menghindari kebinasaan, kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Tapi tetap terus dilakukan. Tetap terus dilakukan pendekatan. Seperti yang misalnya dengan bahasa proposal lah. Saya pernah mengajukan proposal di suatu tempat. Alhamdulillah 3 kali baru diterima. Nah, kan? Tidak diterima yang pertama. Diajukan yang kedua. Dilengkapi lagi syaratnya. Tidak juga terima. Diajukan lagi. Alhamdulillah akhirnya diterima. Dan ternyata tidak masalah rupanya. Yang masalah itu adalah hati kita yang menolak. Itu aja masalahnya. Hati kita yang menolak. Bila dengan cara yang benar, dengan metodologi yang tepat, alhamdulillah masyarakat ini sebenarnya ikut apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Cuman karena ada beberapa yang suka menjadi penghalang. Ini masalahnya. Ada sebagian yang suka jadi penghalang. Bukan dari kalangan orang apa nama orang awam, tapi dari orang yang kadang-kadang dianggap berilmu atau sedikit berilmu sehingga menjadi penghalang tegaknya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'al li ahadin min khalqihi uzran bi khilafi amrin arafahu min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak jadikan satu pun uzur, alasan untuk menyalahi perintah yang diketahuinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an qad ja'ala Allah bin nasi kullihim al-hajata ilaihi fi dinihim kemudian Allah benar-benar telah menjadikan bagi seluruh manusia kebutuhan, hajat kepada Nabi SAW dalam beragama. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati, Allah di samping tidak memberikan alasan sedikit pun kepada seorang atau kepada seseorang dari umat ini yang mengetahui ada perintah Nabi SAW untuk menyalahinya. Tidak ada alasan. Jelas? Tidak ada alasan untuk berbeda dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian Allah jadikan pula kita berhajat kepada Nabi dalam masalah agama. Antum nak solat? Tanya Nabi bagaimana solatnya. Kita nak berdoa? Tanya ke Nabi bagaimana cara berdoa. Kita nak menikah? Nikah terus ya saya. Ya kalau bercerita nikah yang bujang-bujang ni tak apa dia. Memang kami di pondok dulu yang paling buat tak ngantuk belajar memang kita pun nikah. Di mana sampai hari ini pun baik jemaah tua-tua pun tua-tua pun suka dengan kitab nikah walaupun sudah tutup kitab buku nikah tapi masih juga senang dengarnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat nak nikah pun nanya ke Nabi alaihissalam. Bahkan seperti kata Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, nak garuk kepala pun kalau bisa kita nak nanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta kaum muslimin. Cinta itu membuat kita menikmati setiap huruf yang lahir dari mulutnya, setiap kelakuan yang dilakukannya, tabiat yang biasa diperbuatnya. Iya tak? Coba tuan-tuan, kalau mencintai yang mengidolakan seseorang, pasti semuanya mengagumkan. Nah, semuanya mengagumkan. Bukan hanya, kalau hanya mengagumkan bentuk tubuhnya yang ganteng, bentuk tubuhnya proporsional, wajahnya yang menarik dan sebagainya, ini cinta fisik aja. Kan ada juga sebagian yang memuja-muja itu, tapi mengikuti tidak. Kalau kita tidak, yang kita cintai adalah pribadinya, kemudian lebih daripada itu, ajarannya yang menyelamatkan. Ada yang hanya sebatas fisik ya, hanya sebatas fisik, memuja, memuji, menyanyi, melagu dan sebagainya. Tapi pas dihadapkan kepada ini yang dilakukan oleh Sayyidukum, Sayyiduna Muhammad SAW, oh ini tidak mesti kita lakukan. Kan cukup cinta dengannya melalui ucapan. Tapi perbuatan tidak usahlah. Kan ada tidak sesuai, ini hanya zaman Nabi, zaman sekarang kan berbeda. Dengan berbagai alasan, kita tidak mesti ikut seperti Nabi, tapi mengikuti maksud Nabi. Subhanallah, maksud Nabi tidak diimplementasikan dalam perbuatannya. Bahwa dia mengatakan begini, implementasinya seperti apa? Bukankah Nabi sudah mengajarkan? Nabi mengajarkan atau tidak? Atau jangan-jangan Nabi tidak mengajarkan? Nabi hanya seperti kita, sebagai kita pada hari ini, memang banyak kita sebagai da'i, ya hanya pandai memberikan kepada orang, diri sendiri tidak? Tidak ini kan, ada dulu makanya, ya naik dulu, dari sekarang kan tidak ada lagi. Ya kalau bilang sekarang banyak tersinggung kan, kalau yang dulu kan sudah mati dia. Akhirnya sudah mati, tidak tersinggung lagi dia, semoga Allah ampuni saja dosanya. Ada seorang ustaz, Masya Allah, berkor-kor menyampaikan jilbab itu, Masya Allah. Ya jilbab itu, haram ya, wajib. Siapa yang tak berjilbab, masuk neraka dan sebagainya. Esoknya ketemu dengan jemaahnya, sedang belanja, istri tak pakai jilbab. Loh Ustaz kenapa begini? Ya itu kan untuk orang, untuk kita belum lagi. Nah, ini kalau begini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, rugi dia. Rugi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi bukan seperti itu. Nabi itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh langsung. Makanya ketika ditanya oleh sahabat, di antaranya adalah Urwah bin Zubair kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawabnya, "Kana khuluqul Quran." Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Berarti Nabi itu adalah Al-Quran berjalan dalam bahasa kita sekarang. Artinya nak tahu praktik Al-Quran ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat ulama sekelas Imam Amir bin Surahil Asy-Sya'bi 150 dengan Imam Makhulus Syami yang mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-kitab. Al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Qur'an. Artinya apa? Dengan Al-Qur'an tanpa sunnah tak jalan Al-Qur'an. Tak bisa dipraktikkan. Tanpa sunnah Nabi Al-Qur'an tak bisa dipraktikkan. Kecuali nanti akan besebang orang kita ini atau besebang terpecah belah kita dengan aliran yang tak sedikit. Tak jauh beda. Terpecah belah, masing-masing kita akan terpecah. Ini menurut dia, ini menurut dia, menurut dia enggak. Makanya as-sunnah menjabarkan apa yang Allah maksudkan seperti sering diulang-ulang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Datanglah Rasul menjelaskan. Nah, ketika salat datang perintah dari Allah, Nabi contohkan salat sehingga dia bilang sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Lalu Nabi ajarkan zikir ini, zikir ini, zikir ini, doa ini, doa doa ini dan seterusnya. Nah, Nabi sudah contohkan semuanya, tinggal lagi kita mengikuti. Lalu ulama tentu saja kalau sudah masuk dalam bab hukum terjadi ikhtilaf. Misalnya dalam masalah doa dalam salat, apakah boleh dirubah redaksinya atau tidak? Allahumma salli ala Muhammad, lalu dirubah menjadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh atau tidak? Yang pertama, mereka sepakat bahwa doa yang bersifat rukun dalam salat tak boleh dirubah redaksinya. Apa contoh yang rukun? Allahu Akbar. Zikir ya. Allah Akbar tak boleh dirubah. Ada khilaf dari Abu Hanifah. Misalnya boleh diganti Allahu Azam. Tapi khilaf daif. Kemudian, Sami Allahu liman hamida. Boleh dirubah? Hah? Dirubah misalnya, Sami Allahu liman majjada. Maknanya walaupun sama, tapi tidak boleh dirubah. Ini sepakat yang mengatakan rukun tak boleh dirubah. Terjadi ikhtilaf pada doa yang sifatnya sunat. Sifatnya sunat, boleh dirubah atau tidak. Sebagian membolehkan, sebagian tidak. Tadi saya bilang, kalau keluar dari jalur utama, kebijakan tidak sama. Jelas? Kalau antum baca doa persis seperti yang diajarkan Nabi, ada ikhtilaf? Ada ikhtilaf? Enggak ada. Tidak ada ikhtilaf. Tapi kalau sudah keluar dari yang diajarkannya, terjadi ikhtilaf. Pasti itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalaupun terjadi dari yang diajarkan Nabi, ikhtilafnya ada ikhtilafut tanawwu'. Adalah ikhtilaf dari sisi variasi, bukan dari sisi bertentangan langsung atau kontradiksi. Kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan. Jangan minta tambah contoh ya, nanti panjang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmatullah. Kemudian manusia berhajat semua dalam agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kewajiban taat kepadanya, hajat kita kepadanya dalam beragama mengharuskan kita mengikutinya. Wa qama alaihim hujjatahu bima dallahum alaihi min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ani ma aradallahu bi faraidihi fi kitabih. Dan Allah telah mendirikan hujjah kepada mereka dengan apa yang dijadikan, yang ditunjukkan ditunjukkannya dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, makna-makna yang Allah inginkan dengan kewajiban-kewajiban yang disebutkannya dalam kitabnya. Allah sudah wajibkan dengan hujjah yang jelas supaya kita mengikuti apa yang dimaksud oleh Allah dari kewajiban yang diwajibkan Al-Quran melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Rasulullah yang lebih paham, Rasulullah yang lebih berilmu. Ketika ada orang yang ingin lebih dari Nabi beramalnya, ingin puasa setiap hari, ingin tahajud sepanjang malam, ingin tak menikah selama hidup, lalu Nabi katakan, saya lebih bertakwa, saya lebih berilmu. Dia melihat, berilmu tentang apa? Apa yang diinginkan Allah. Maka dia katakan, saya juga puasa, ada tidak puasanya. Saya juga sholat malam, tapi ada tidurnya. Saya justru menikah dengan banyak istri, bukan satu. Maka Nabi melarang, karena tidak ada yang lebih dari amalan Nabi alaihissalatu wassalam. Karena lebih mengetahui apa yang diinginkan Allah daripada hambanya, maka tidak boleh mengada-ngada kecuali dengan dalil yang diajarkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Liya'lama man 'arafa minha ma wasafna anna sunnatahu sallallahu alaihi wasallam idza kanat sunnatan mubayyinatan 'anillahi ma'na ma arad min mafruudihi fima fihi kitabun yatlunahu wa fima laysa fihi nasu kitabin ukhra fahiya kadhalika ayna kanat la yakhtalifu hukmullahi thumma hukmu rasulih bal huwa lazimun bikulli hal. Subhanallah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, beliau berkata supaya tahu orang yang mengenal sesuatu dari sunnahnya apa yang telah kami sebutkan, kami sifati anna sunnatahu, bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat sunnatan mubayyinatan 'anillah, apabila dia adalah sunnah yang menjelaskan dari Allah makna ma arad, makna yang dia inginkan, min mafruudihi, dari apa yang diwajibkannya, fi ma fihi kitabun yatlunahu, di dalam masalah yang ada Al-Qur'annya yang mereka baca, ada dalilnya dari Al-Qur'an, wa fi ma laysa fihi nasu kitabin ukhra, dan pada sesuatu yang tidak ada secara tekstual dalam Al-Qur'an, ini sunnah yang lain. Na'am fahiya kadzalika aina kanat, maka dia tetap seperti itu bagaimanapun keadaannya, tetap mesti diikuti. La yakhtalifu hukmullah wa thumma hukmu rasulih, tidaklah berbeda hukum Allah kemudian hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa lazimun bi kulli hal, akan tetapi dia lazim, wajib dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Wa kadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadits Abi Rafi' alladhi katabna qabla hadza, seperti itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Rafi' yang telah kami tuliskan sebelum ini, yaitu di aliannya 295, yaitu dalam hadis Abu Rafi' la ulfiyanna ahadakum yattaki'u ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri fayaqul da'na an hadha ma alimnahu ma fi kitabillahi qabilna, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada di antara kalian yang duduk di atas sofanya lalu datang kepadanya perintah di antara perintah kami, lalu dia katakan kami tidak tahu ini, yang kami tahu adalah kita Al-Quran saja. Artinya jangan sampai ada yang menolak hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan alasan Al-Quran saja, Al-Quran sudah cukup. Ini adalah seperti yang kita jelaskan sebelumnya, adalah qaulul haqqi yuradu bihil batil, perkataan yang hak, ya Al-Quran memang lengkap, tapi maksud mereka adalah batil, tidak menerima selainnya, sehingga menjadikan al-sunnah itu tidak berguna. Wa sa'adzkuru mimma wasafna minas sunnati ma'a kitabillah was sunnati fima laysa fi nasu kitab ba'da ma yadullu ala jumlati ma wasafna minhu insya'Allah. Dan akan kita sebutkan di antara apa yang sudah kita sebutkan, kita sifati, kita jabarkan dari sunnah Nabi SAW bersama kitabullah, dan sunnah yang tidak ada padanya dalam Al-Quranul Karim, ba'dha ma yadullu ala jumlati ma wasafna minhu, sebagian daripada apa yang ditunjuk, yang menunjukkan kepada sebagian besar atau secara global apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya insyaallah taala. Fa awwalu ma nabda'u bihi min dzikri sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillah, maka yang pertama kita mulai yaitu menyebutkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kitabullah, dzikrul istidlal bi sunnati ala nasikh wal mansukh min kitabillah, yaitu menyebutkan cara pengambilan dalil dengan sunnah terhadap masalah an-nasikh wal mansukh, ada ayat yang menasakh hukum yang telah lalu dengan ayat atau dengan dalil syar'i yang datang kemudian, min kitabillah, dari kitabullah. Thumma dzikrul faraidil mansusah, kemudian menyebutkan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban yang dinaskan, allati sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aha, yang Rasul sendiri juga menyunnahkan bersamanya dengan nas Al-Qur'an tadi. Thumma dzikrul fara'id al-jumal, kemudian menyebutkan al-fara'id, yang kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara garis besar. Allati abana Rasulullah sallallahu wasallam kaifa hiya wa mawaqitaha, yang Nabi sendiri menjelaskan bagaimana pelaksanaannya dan kapan-kapan waktunya. Thumma dzikrul 'am min amrillahi alladhi arada bil 'am, kemudian menyebutkan masalah umum dari perintah Allah yang maksudnya juga berlaku umum. Wal 'ammu alladhi arada bil khas, wal 'am alladhi arada bil khas, dan mana pula yang dalil umum yang dimaksud adalah makna khusus. Thumma dzikru sunnatihi fi ma laysa fihi nassu kitab, kemudian diiringi dengan menyebutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara independen tidak ada di dalamnya nas Al-Qur'anul Karim, datang secara sendiri, tidak ada hukum asal atau nasnya dalam Al-Qur'anul Karim. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya, ibtida'u an-nasikh wal mansukh, itu dimulai dengan pembahasan an-nasikh wal mansukh dalam kitabullah. Dan ini sudah mulai agak berat dikit ya, sudah mulai bikin ngantuk nanti. Hah? Ini kalau sudah ngaji sudah mulai mana masalah inti, nanti banyak yang ngantuk, ibarat menyelam, kalau semakin dalam semakin semakin puyeng kita. Tapi ndaklah, insyaallah kita insyaallah sama-sama kita ringankan. Bahasanya berat, tapi mudah-mudahan kita bahasa dengan bahasa yang kita pahami insyaallah taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassubhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.